takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita bahas juga bahwa sabar artinya apa? Hah? Mengendalikan diri, menahan diri. Sabar artinya apa? Mengendalikan diri atau menahan diri. Jadi ketika kita sabar, itu berarti kita menahan tiga anggota dari bagian kita. Lisan, kemudian anggota badan, kemudian yang terakhir hati. Ya. Sabar, orang yang sabar berarti menahan diri. Menahan diri apa? Menahan lisannya untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak berbicara dengan pembicaraan yang tidak pantas. Kemudian yang kedua, menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan kemungkaran dengan anggota tubuhnya, baik dengan tangannya, baik dengan kakinya, dengan kepalanya, ya. Ini sabar. Yang ketiga, sabar dengan perasaannya, yaitu menahan perasaannya untuk tidak menggerutu, untuk tidak puas dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, menahan diri dia. Inilah sabar. Sabar dengan tiga jenisnya. Ya, makanya para ulama diantaranya Imam Al-Qayyim mengatakan, as-sabru habsun nafsi. Habsun nafsi anit tashaki. Wa habsul lisan. Wa habsul jawarih. Artinya, sabar itu adalah menahan diri, perasaan, menahan lisan, dan menahan anggota tubuhnya. Nah, ini sabar. Ya. Dan sabar, seperti yang kita sudah sebutkan kemarin, bahwa sabar itu dalam mengerjakan ketaatan harus sabar. Karena pasti ada godaannya. Contoh ya, Pak. Kisah Juraij yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Juraij ini ahli ibadah. Lihat, dia diganggu dari sisi ibadahnya. Mungkin dia tidak mengira bahwasanya dia akan diganggu dari sisi ibadahnya. Kebanyakan manusia seperti itu. Ah, saya tidak mungkin diganggu dari sisi ibadahnya, karena saya ahli ibadah. Ternyata dari situ dia diganggu. Tentunya ibadah-ibadah sunnah kalah dengan berbakti kepada orang tua. Suatu saat ibunya memanggil Juraij ta'ala. Wahai Juraij, kesinilah. Maka sang Juraij ketika beribadah di dalam kamarnya, ibadah sunnah, dia mengatakan pada dirinya, ya Rabbi ummi am salati. Wahai Rabbku, ibuku atau salatku sekarang? Aku melanjutkan panggilan ibuku, melanjutkan sholatku atau memenuhi panggilan ibuku. Akhirnya dia menganggap, padahal anggapannya tidak semua benar, menganggap bahwasanya melanjutkan sholat lebih utama dibandingkan memenuhi panggilan ibu. Padahal pada saat itu dia lagi mengerjakan sunnah, sholat-sholat sunnah, bukan sholat wajib. Yang kedua juga seperti itu, dia acuhkan panggilan ibunya. Yang ketiga, akhirnya sang ibu berdoa, ya Allahumma la tumithu hatta yara wujuhal mumisat. Ya Allah, janganlah engkau wafatkan Juraij kecuali setelah engkau perlihatkan kepadanya wajah-wajah wanita-wanita pezina. Doa sang ibu, doa orang tua kabul. Ya, akhirnya di kampung itu ada seorang wanita pezina. Mereka membuat pembicaraan tentang Juraij. Dia ahli ibadah, tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia diuji dari situ. Diuji dari ibadahnya. Dan seseorang kadang-kadang tidak mengira dia diuji dari situ. Mungkin dia kuat dari sisi ibadahnya, Padahal di situ titik lemahnya sebenarnya. Akhirnya ada seorang perempuan, wanita pekerja seks komersial mengatakan, aku sungguh aku akan benar-benar ganggu Juraij. Ganggu Juraij. Akhirnya suatu saat perempuan tersebut pun datang ke tempat ibadahnya Juraij. Jangankan wanita pekerja seks komersial, ibunya saja dia tidak gubris, apalagi cuma ini. Diusirlah oleh Juraij wanita tersebut. Kemudian tidak beberapa lama sang perempuan hamil. Sang perempuan hamil. Orang-orang kampung mengira bahwasanya yang menghamili perempuan tersebut adalah Juraij, karena kan dia pernah ke sana. Wah, ahli ibadah apaan, kiai apaan ini, ustadz apaan, sok saja mengambil tempat untuk sholat dan semisalnya. Akhirnya dihancurkanlah tempat ibadahnya Juraij. Dan Juraijnya mau dipukulin. Kemudian beliau mengatakan kepada orang kampung, sebentar saya akan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya perempuan tersebut melahirkan. Ceringkat ceritanya, perempuan tersebut melahirkan. Dan setelah sholat, Juraij berkata kepada anaknya perempuan ini yang masih dalam buayan, yang masih bayi, masih merah, man abuka, siapa bapakmu? Dia adalah ra'il ghanam, yaitu pengembala kambing, yang mana tentunya wanita pekerja seks komersial ini menjual dirinya sampai dia berzina dengan pengembala kambing. Itulah yang sebenarnya menghamili si wanita tersebut, bukan Juraij. Lihat, yang ingin kita perhatikan di sini adalah bagaimana seorang mendapatkan ujian, dalam ujian, dalam ketaatan, dan itu harus sabar. Ya, mendapatkan ujian dalam ketaatan. Karena ujian itu kadang-kadang berupa membuat kita akhirnya terputus beramal. Nah, ini bahaya. Itu yang ditakutkan dari kita tidak sabar dalam amal. Yaitu membuat kita terputus untuk beramal. Dan itu yang diinginkan oleh iblis, oleh syaitan, dari seorang manusia. Terputus beramal gara-gara tidak sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi apa? Maksiat. Ini jenis sabar yang kedua, yaitu menjauhi maksiat. Harus sabar. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Zaman yang penuh dengan hal-hal yang berbau syubhat, hal yang samar-samar atau syahwat di mana-mana. Ya. Syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam perkara akidah, ibadah, itu disebar di mana-mana. Terutama di media-media sosial, televisi, surat kabar, sehingga orang sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dia harus sabar berpegang teguh kepada agamanya. Dan inilah kebiasaan ulama salafus saleh, sabar dalam berpegang teguh. Makanya ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, as-sabiru ala dinihi kalqabidhi ala al-jamr. Ya'ti ala an-nasi zamanun as-sabiru ala dinihi kalqabidhi ala al-jamr. Akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar terhadap agamanya seperti orang yang memegang batu api yang panas. Sabar. Kalau tidak, dia akan terjerumus kepada maksiat. Sabar dalam menjauhi hal yang syubhat atau syahwat. Syahwat yang berupa harta, wanita, tahta. Syahwat. Jalan sangat mudah. Dan memang itu mungkin hikmah Allah ya. Bahwa jalan untuk bermaksiat itu mudah dibandingkan mengerjakan ketaatan. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dia benci. Dia harus menahan diri, dia harus merasakan pahitnya dihina orang, mungkin direndahkan orang, tapi dia harus sabar sehingga dia dapat surga. Kalau neraka, dia gampang tinggal syahwat. Makanya kan digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, istiqomah itu seperti jalan yang lurus, ya, imajinasikan dalam pikiran bapak-bapak, jalan yang lurus, di samping-sampingnya pagar. Di setiap pagar itu ada pintu-pintu. Di depan pintu, pintu itu cuma ditutupi oleh horden. Tidak ada pintunya. Otomatis kalau horden tinggal buka. Begitulah kata Nabi Muhammad SAW, hadza siratullah. Ini jalan Allah. Ya. Kemudian di setiap jalan Allah itu ada penyeru, itulah para nabi. Jika ada yang mencoba membuka horden, para nabi tersebut berkata, waihaq la taftahu in taftahu talijhu. Celaka engkau, jangan engkau buka. Sehingga lihat, pintu tidak ada pintu, daun pintunya tidak, apalagi kuncinya. Cuma horden, kain. Suturun murkhat, dah bahasa Arabnya, bahasa hadisnya. Ya, seperti kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Ya, kadang diterpa angin terlihat sedikit. Kadang ya cuma dengan satu tangan kita senggol sudah terlihat semua. Contoh orang-orang yang sibuk dengan televisi atau dunia internet, melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggal satu klik, klik, dapat. Tinggal satu pencet, dapat. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, itu syahwat. Atau tinggal tanda tangan, dapat uang. Dan semisalnya, syahwat itu mudah. Maka di sini harus sabar. Ya, di zaman sekarang yang benar-benar membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, zaman sekarang juga dipenuhi dengan yang aneh-aneh. Memang akhir zaman. Yaitu musibah-musibah yang aneh-aneh. Misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi sayakunu fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun." Akan ada di umat ini khasfun, yaitu gempa yang menelankan manusia. Kemudian maskhun, perubahan bentuk wajah manusia. Ada manusia yang menyerupai akar pohon, ada manusia yang berkulit ular, ada manusia macam-macam jenisnya. Wa qadhfun, dan hujan-hujan batu. Ya. Kapan itu? Idza zaharatil qayyinat, jika telah nampak wanita-wanita yang suka menari. Sekarang bukan suka menari saja, tetapi suka goyang dalam jumlah yang banyak. Ya. Jumlah yang banyak. Dan goyangannya erotis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di samping dia maksiat harus sabar, dia juga adalah musibah. Musibah dalam perkara agama. Maka seluruhnya harus sabar. Harus sabar dalam menghadapi musibah. Musibah kematian mendadak. Na'udzubillah, kebakaran mendadak. Kemudian kebakaran kadang-kadang direncanakanlah mendadak beratan. Kebakaran, tabrakan. Na'udzubillah, alhamdulillahilladzi 'afana mimma ibtalahu bih wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Berita-berita di televisi. Ya. tidak setiap hari berita tentang kebakaran, tabrakan. Memang ada kaidah dalam dunia pers itu, the bad news is the good news. Berita yang buruk itu adalah berita yang pantas untuk disuguhkan. Semakin kontroversial beritanya, semakin bagus dilihat, ditonton, disimak. Ya. Kalau seandainya berita-berita kayak di Arab Saudi, coba lihat antum berita-berita di Arab Saudi, peresmian masjid, pembukaan universitas, kemudian sumbangan dari pemerintah, semuanya berita enak-enak. Maka jarang yang nonton. Tapi ketika ibu diadukan oleh anaknya dan dituduh mengambil harus membayar 1 miliar gara-gara cuma 1 pohon mangga, wah kan jadi wah. Itu ya, ini salah satu konsep pembawa berita. Makanya hati-hati yang membawa kerjaannya wartawan-wartawan. Ini sebenarnya bisa menjadi amal baik, bisa menjadi amal buruk. Nah itu harus sabar. Musibah-musibah yang didapatkan harus sabar. Intinya sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, maksiat, kemudian musibah. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, fa'ulimat anna sabra muhtajun ilaihil abdu. Akhirnya Anda ketahui bahwa kesabaran itu sangatlah dibutuhkan oleh seorang hamba. Atau fa'alimta anna sabra muhtajun ilaihil abdu. Akhirnya Anda ketahui bahwa kesabaran itu sangatlah dibutuhkan oleh seorang hamba. Bal muttarrun ilaihi fi kulli halatin min ahwalih. Bahkan menjadi suatu yang darurat dalam setiap kondisinya. Karena manusia tidak lepas dari dapat nikmat, dia harus sabar mengerjakan ketaatan. Dari musibah dia harus sabar. Menjauhi maksiat dia harus sabar. Makanya itu adalah sesuatu yang darurat dalam setiap kondisinya. Falihadza amarallahu ta'ala bih. Bah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya. Wa akhbara annahu ma'as sabirin, ai ma'a man kana sabru lahum khalqan wa sifatan wa malakatan bi ma'unatihi wa tawfiqihi wa tasdidih. Artinya beserta orang-orang yang sabar, maksudnya beserta orang-orang yang menjadikan kesabaran sebagai akhlak, sifat dan karakternya. Ini maksudnya ma'as sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar siapa? Orang yang menjadikan sabar itu akhlaknya. Orang-orang yang sabar itu sifatnya. Orang-orang yang sabar itu menjadi karakternya. Bukan sekedar menyabar-nyabarkan diri. Karena di dalam bahasa Arab ada namanya man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berpura-pura sabar, berusaha, sebenarnya dia tidak sabar, tapi berusaha sabar, Allah akan berikan kesabaran pada dia. Itu pun baik. Tapi yang kita inginkan adalah benar-benar sabar. Bukan pura-pura, bukan berusaha lagi, benar-benar sabar. Siapa orang yang sabar yang bersama Allah? Yaitu orang yang menjadikan sabar itu sebagai sifatnya, akhlaknya, karakternya. Apa yang Allah berikan kepada orang yang sabar? Nah ini, catat baik-baik Pak. Maksud kebersamaan Allah. Perhatikan ya, baik-baik. Ini perkara akidah. Dalam bahasa Arab, ma'iyatullah. Saya sengaja kalau perkara akidah itu agak lambat, karena itu akan benar-benar menjadikan pondasi bagi kita. Artinya kebersamaan Allah. Kita lihat dalam ayat ini, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama. Ini yang kita bicarakan. Kata-kata bersama. Baik. Kebersamaan Allah terhadap hambanya ada, ya, kebersamaan Allah terhadap hambanya ada dua macam. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Kebersamaan Allah terhadap hambanya ada yang umum, ada yang khusus. Umum maksudnya adalah pengetahuan Allah terhadap seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya, baik mukmin atau kafir, Allah bersama hamba-hambanya, baik mukmin atau kafir. Wah, Ustaz, masa? Iya. Kalau Allah tidak mengetahui hamba-hambanya, maka itu adalah sebuah kerendahan bagi Allah. Apapun yang dikerjakan oleh hamba, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya. Baik mukmin atau kafir. Nah, di sana ada kebersamaan Allah yang khusus. Dan ini untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Seperti apa? Orang beriman. Ayat sekarang orang yang sabar. Kemudian orang yang bertawakal. Orang yang menolong agama Allah. Orang-orang yang diridhai oleh Allah. Nah, bentuk kebersamaan Allah pada yang khusus ini apa? Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan, ya, dengan adanya pertolongan. Pertama, i'anah, pertolongan. Jadi ketika innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya berarti Allah apa? Menolong orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan yang pertama, maksud kebersamaan khusus yang pertama. Yang kedua, di sini penulis mengatakan bimbingan dan arahan, bahasa Arabnya yaitu ma'unatihi wa taufiqih. Bimbingan. Contoh misalkan ya, innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti Allah membimbing orang-orang sabar, orang-orang ihsan. Dan tidak didapatkan oleh umum ini, enggak. Karena umum ini masuk ke dalam orang-orang kafir di dalamnya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu ta'yid, pemberian apa? Taufiq. Ini hampir sama sebenarnya, kita makna yang lain. Pemberian kekuatan. Ya. Itu makna kebersamaan Allah terhadap hambanya yang khusus. Jadi ketika kita dapati nanti dalam Al-Quran, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti bersama di sini maksudnya apa? Pertolongan, bimbingan, dan pemberian kekuatan. Ini bimbingan ini maksud dalamnya juga hidayah. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Lihat Nabi Yunus contoh ya. Nabi Yunus ketika beliau sabar di dalam lautan, di bawah lautan, di malam gelap gulita, dalam perut ikan, maka akhirnya beliau diberikan pertolongan, bimbingan dan pemberian kekuatan. Seperti itu selalu. Allah sering di dalam Al-Quran menyebutkan kebersamaannya. Coba saya lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa, dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Kemudian juga dalam surah An-Nisa ayat ayat 69, wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya, merekalah bersama orang-orang yang diberikan oleh Allah nikmat atas mereka dari para nabi, orang-orang siddiq, syuhada, orang-orang saleh. Ini ma'a, kebersamaan di sini maksudnya adalah kebersamaan yang khusus. Ya, semua sifat-sifat yang diridhai oleh Allah ketika Allah berfirman innallaha ma'a, sesungguhnya Allah bersama, itu maksudnya bersamaan apa? Yang khusus. Kapan yang umum? Yaitu ketika Allah bersama para makhluknya. Entah itu makhluknya orang-orang kafir ataupun orang-orang yang muslim, Allah Subhanahu wa taala bersama. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, banyak sekali kata-kata innallaha ma'a, innallaha ma'a, ma'al mu'minin, wa annallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Maksudnya kebersamaan. Yang kita bicarakan sekarang apa, Pak? Kebersamaan. Kebersamaan itu ada dua, umum dan khusus. Umum berarti pengetahuan Allah. Allah mengetahui hambanya melakukan ini, mengetahui hambanya melakukan ini. Itu umum. Khusus untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah. Dari orang beriman, pokoknya sifat-sifat terpuji. Orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat bersedekah, orang yang takwa. Innallaha ma'al muttaqin, bersama orang-orang bertakwa. Khusus di sini maksud kebersamaan Allah secara khusus adalah yaitu pertolongan, hidayah, kemudian kekuatan. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Penulis kemudian mengatakan di sini, fahanat alaihim bidzalika al-masyaq wal makarih, hingga kesulitan dan kemalangan itu terasa sepele. Nah, ini dia. Ya. Jadi ketika Allah innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena ada pertolongan, karena ada hidayah, karena ada kekuatan, sabar, musibah yang dihadapi jadi ringan. Itu maksudnya. Wa sahula 'alaihim kulla 'azimin, dan segala kesusahan yang dia rasakan akan lenyap. Segala hal yang besar terasa mudah. Wa zalat anhum kullu su'ubah, wa hadhihi ma'iyatun khassah. Lihat ya. Dan ini adalah kebersamaan khusus. Kebersamaan apa? Khusus. Taqtadi mahabbatahu wa ma'unatahu wa nasrahu wa qurbahu, yang akan menyebabkan kecintaan Allah. Nah, ini tambahan, Pak. Ya. Kemaksud kebersamaan Allah adalah cinta. Kecintaan Allah terhadap orang yang bersamanya. Cinta. Jadi kebersamaan khusus itu maksud masuk di dalamnya juga apa? Cinta. Kemudian pertolongan sudah kita sebutkan, pembelaan yaitu pemberian kekuatan sudah kita sebutkan, kedekatannya. Tambahkan juga yang kelima yaitu kedekatannya. Jadi kebersamaan Allah itu maksudnya adalah pertolongan dari Allah, pemberian petunjuk, kemudian kekuatan, kemudian cinta, kemudian kedekatan. Ini lima dari maksud ke bersamaan Allah bersama hamba-hambanya yang khusus. Hadhihi manqabatun 'azimatun lis-sabirin, dan ini semua ada keutamaan yang besar bagi orang-orang yang sabar. Falau lam yakun lis-sabirina fadilatun illa annahum fazu bihadhihi al-ma'iyah min Allah lakafa biha fadlan wa syarafan. Perhatikan ini baik-baik. Sekiranya orang-orang yang sabar itu tidak memiliki keutamaan. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada keutamaan kecuali mereka bersama Allah, ya, kecuali mereka memperoleh kebersamaan dari Allah, itu niscaya cukuplah bagi mereka itu sebagai keutamaan dan kemuliaan, cukup itu, ya. Kalau tidak ada lain keutamaan orang-orang sabar kecuali kebersamaan bersama Allah, yang maknanya tadi ada berapa? 5, pertolongan, hidayah, kekuatan atau pembelaan, cinta, dan yang kelima apa? Kedekatan Allah. Itu cukup sudah. Paham sekarang, Pak? Jadi kalau baca Al-Quran kita semakin dalam. Arti bersama, Allah bersama orang, itu maksudnya berarti 5. Di sini yang menggugah kita akan sabar. Ya. Jadi seperti yang pernah saya singgung, Pak. Ustadz di zaman sekarang tidak cukup mengatakan, sabarlah kalian wahai kaum muslim. Sesungguhnya ganjaran orang-orang yang sabar akan bersama Allah. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Enggak cukup. Orang enggak paham apa maksud kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijelaskan. Kebersamaan Allah berarti Allah memberikan pertolongan kepada hamba tersebut, petunjuk kepada hamba tersebut, kekuatan, pembelaan, cinta, dan kedekatan. Nah, ini baru orang bisa memikirkannya, kalau saya sabar menghadapi musibah ini, akan diberikan ini. Ya, ini para ikhwah sekalian, kebersamaan yang sangat menarik. Wa ammal ma'iyatul ammah fahiya ma'iyatul ilm wal qudrah. Nah, ini seperti yang saya sebutkan. Adapun kebersamaan yang umum di atas seperti di papan tulis, yaitu kebersamaan ilmu, pengetahuan. Allah mengetahui hambanya. Apa yang dikerjakan hambanya, Allah mengetahui. Ya. Dan kekuasaan artinya Allah yang mengatur hamba tersebut. Itu namanya kebersamaan umum. Sebagaimana firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum wa hadhi 'amatun lil khalq, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Maka ini bersifat umum untuk seluruh makhluk. Pak, biasa kalau orang ditanya, di mana Allah? Di mana-mana, kata dia. Betul? Dalilnya ini Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Secara pendalilan betul atau tidak? Betul kan? Betul. Secara zahir dalil betul. Tapi pemahaman yang benar salah. Karena kebersamaan di sini maksudnya ada 2. Ilmunya Allah dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kadang-kadang ditanya, di mana Allah? Di mana-mana. Dalilnya apa? Surat Al-Hadid ayat 4. Dalilnya betul, tapi pendalilannya salah. Apa bedanya dalil dengan pendalilan? Maksudnya dalil ini diletakkan dalam masalah ini salah, itu maksudnya pendalilannya. Ya. Makanya Syekh Anis bin Tahir, orang Indonesia yang sudah lama di Arab Saudi, mudah-mudahan kita bisa datangkan ke Indonesia dan mengisi di Istiqlal, mudah-mudahan. Beliau mengatakan, kalau ingin mengungkap sebuah permasalahan dalam agama Islam, apapun itu, akidahkah, fikih, tafsir, apapun itu, ya, maka pertama, tolabud dalil, cari dalil. Yang kedua, tolabu sihhatid dalil, cari dalil yang benar. Yang ketiga, talabu sihhatil istidlal, cari pendalilan yang benar, dalil-dalil yang benar tadi. Karena bisa dalilnya dari Al-Qur'an, dalilnya benar, tapi pendalilannya salah, sama seperti ini. Ya. Nah, itu tiga tahapan dalam mengungkap permasalahan-permasalahan agama. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Saya lanjutkan sampai selesai. Sedikit lagi. Wa amara ta'ala bil isti'anati bis-shalah li'anna as-salata hiya 'imaduddin. Dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk meminta pertolongan dengan salat karena salat adalah tiang agama. Wa nurul mu'minin, dan cahaya kaum beriman. Beruntunglah orang-orang yang selalu menjaga salat baik wajib atau sunnahnya. Wa hiya silatu bainal 'abdi wa baina rabbih. Kenapa salat mempunyai kedudukan yang tinggi? Karena dia adalah penghubung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Bahkan para ulama mengatakan ketika misalkan Syekhul Islam ketika di penjara, kalau kalian mengetahui bagaimana lezatnya aku dapatkan, maka niscaya mereka bukan hanya sekedar memenjaraku, tetapi mereka juga akan mencambukiku dengan cemeti-cemeti cambuk-cambuk yang keras. Maksud perkataan beliau di sini adalah lezatnya ketika beribadah, terutama sholat. Ya, terutama sholat. Tidak merasa lagi berat. Tadi malam ada yang cerita ke saya, Umar rukuknya lawas benar hendak gugur lunjar. Saking lamanya mungkin, itu belum apa-apa kalau di Arab Saudi imamnya Allahu Akbar. Pokoknya pian bau urut tupang mas sembahyang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kelezatan itu tidak bisa dibayar. Lezat ibadah itu tidak bisa dibayar. Makanya orang kadang-kadang kan mencari. Ustaz, ada pernah saya orang sering cerita. Ustaz, sebelum saya mengenal manhaj, mengenal dakwah ini, saya lezat loh beribadah. Ya. Terasa lapang dada ketika beribadah, nyaman. Tapi semakin saya mengenal dakwah ini, kok semakin keras hati. Ya. Mata ini tidak pernah menangis. Tangan ini tidak pernah menadah kedua tangan kepada Allah. Kenapa? Nah, ini bermasalah dengan niat nantinya. Niatnya benar atau tidak. Keikhlasan benar atau tidak. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Dan saya katakan, yang akan muncul nanti di hari kiamat sebagai penolong adalah amalan-amalan rahasia. Yauma tublas sarair. Pada hari, amalan-amalan rahasia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan rahasianya itu berupa ketaatan, berzikir, berdoa, bertafakur, sendirian, sholat, sendirian, tidak dilihat oleh orang, bahkan mungkin sebagian ulama dahulu berpura-pura untuk tidak sholat, berpura-pura di tengah rumahnya untuk tidak sholat. Bahkan sebagian ulama ada yang tidak dikenal sebagai hafal Quran oleh istrinya. Coba, istrinya tidak tahu dia hafal Quran, kan ajib. Orang di tengah rumah mungkin dia tidak tahu dia sholat malam. Agar tersembunyi, benar-benar tersembunyi, yang mengenal hanya Allah. Itu yang banyak ibadahnya dibandingkan dengan orang yang sudah sedikit berkesah kemana-mana pulang. Ya, tadi malam dasar nyaman malam tadi itu. Kenapa pian? Kada terbangun aja kok. Paksa sembahyang. Bekesah baru bangun sebulan sekali bekesah itu pun kami sebenarnya. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat salatul abdi salatan kamilah mujtami'an fiha ma yalzam fiha wa ma yusan wa hasala fiha hudurul qalb الذي هو لبوة فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقا بمناجات ربه ودعائه لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور Kenapa saya panjangkan? Karena perkataan beliau dari pertama, kalau seandainya begini, begini, begini, begini, begini, maka. Nah, makanya baru di akhir. Coba perhatikan ya. Apabila, ya kan? Apabila sholat seorang hamba itu sempurna, ditambah dengan apa yang diwajibkan dan yang disunahkan padanya, maksudnya mengerjakan sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat yang terisi oleh kehadiran hati, ini masuk masih apabila ya, belum jawaban, maka belum. Ya. Sholat yang terisi oleh kehadiran hati, yang merupakan intinya, hingga seorang hamba bila memulai sholat, dia merasa memasuki masuk menemui Rabb-nya, berdiri berhadapan dengannya, sebagaimana berdirinya seorang pembantu yang bersopan santun terhadap majikannya, dan penuh perhatian dengan apa yang dia bicarakan dan apa yang ia lakukan, serta terbuai dalam bermunajat kepada Rabb-nya dan berdoa kepadanya, maka, nah ini jawabannya, maka tidak salah lagi bahwa sholat itu adalah sebesar-besar penolong dari segala perkara. Ya, kalau sholat yang sedemikian rupa, hadir hati, sholat seakan-akan berhadapan dengan Allah, memperhatikan apa yang diucapkan, gerakan diperhatikan, sebagaimana sabda Rasulullah riwayat Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholat yang seperti ini yang benar-benar menjadi penolong. Ya, yang benar-benar menjadi penolong. Kemudian penulis mengatakan, fa inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Artinya, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa li anna al-hudura alladhi yakunu fi shalah yujibu lil 'abdi fi qalbihi wasfan wa da'iyan yad'uhu ila imtithali awamir rabbi wa ijtinabi nawah wa hadhihi hiya salatu allati amara Allahu an nasta'ina bi 'ala kulli shay. Dan karena kehadiran hati di dalam salat itu mengharuskan adanya sebuah karakter dalam hati seorang hamba yang mengajaknya kepada pelaksanaan perintah Rabb-nya, menjauhi larangan-larangannya. Inilah sholat yang diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan penolong dalam segala perkara. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, kapan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Ketika sholatnya hadir hati. Sholatnya seakan-akan dia melihat Allah. U'budullah ka'annaka tarah. Ibadahilah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Sholat seakan-akan bermunajat dengan Allah. Hadir hati, apa yang dibaca benar-benar dia pahami. Ini para ikhwah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti yang sudah kita canangkan bahwa kajian pagi hanya sampai jam 6.30 dan itu usulan yang baik. Cuma ada usulan menarik kemarin ketika saran itu. Ustadz saran. Bagaimana kalau di Masjid Imam Syafi'i ada biro jodoh? Subhanallah. Jadi ini mantap sarannya nih. Masya Allah. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.